Pada bab yang pertama, bab sebelumnya, ketika seorang bertanya karena dia pengen mengetahui tentang ilmunya, ya. Adapun bab yang ada di hadapan kita juga tentang ilmu, tetapi ilmu yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Allah SWT hanya saja yang tahu tentang ilmu itu. Sama-sama bertanya, yang satu dijawab karena memang itu adalah hajat kita untuk mengetahui ilmu tersebut. Adapun pertanyaan bab yang kedua ini, pertanyaan juga tentang ilmu, tetapi Allah tidak memberitahukan tentang apa? Tentang jawabannya, tentang ilmunya. Allah hanya mengkhususkan bagi dirinya sendiri. Terutama ini berkaitan dengan masalah ruh, ya. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang ruh, maka katakan kul wa ma utitu min al-'ilmi qalila. Bab pertama juga bertanya. Bab kedua juga bertanya. Bab yang pertama pertanyaan yang dijawab, dijelaskan tentang apa? Tentang jawabannya, karena memang yang bertanya berhajat kepada jawaban dan ilmu tentang masalah itu. Adapun bab yang kedua ini juga tentang pertanyaan, tetapi Allah SWT hanya mengkhususkan ilmunya bagi dirinya sendiri. Jadi ceritanya disebutkan oleh Imam Wahidi bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka berkumpul, kemudian mereka di antara mereka saling berkata, kita bertanya kepada Muhammad tentang ruh yang pertama, kemudian yang kedua tentang fadjah, tentang para pemuda dalam surat Al-Kahfi, ya, tentang para pemuda yang ada berat surat Al-Kahfi. Kemudian kuda tentang seorang yang sampai Allah SWT ceritakan tentang perjalanan sampai ke Masyriqul Syams, sampai ke arah timur matahari, dan juga baratnya siapa? Dzulqarnain. Ya. Ini orang Yahudi, ini tujuannya untuk ngetes Nabi Muhammad SAW bertanya tentang tiga perkara ini. Yang pertama tentang ruh, kemudian yang kedua tentang Ashabul Kahf, kemudian yang ketiga tentang apa? Tentang Dzulqarnaini. Kemudian mereka berkata, kalau Muhammad ini menjawab semua pertanyaan ini, maka dia bukan Nabi. Kalau menjawab semuanya, maka dia bukan Nabi. Kalau kemudian dia tidak mampu menjawab semuanya, maka dia juga bukan Nabi. Kalau sebagian dia jawab dan sebagian tidak dia jawab, maka benar dia adalah seorang Nabi. Nah, maka mereka bertanya tentang yang pertama, Ashabul Kahf, dalam surat Al-Kahf. Maka Allah SWT turunkan firman Allah SWT tentang surat Al-Kahf. Am hasibta anna ashabal kahf raqimi, dan seterusnya. Sampai akhir kisah. Kemudian juga Allah SWT turunkan tentang apa? Tentang Dzulqarnaini. Wa yas'alunaka an Dzulqarnaini. Juga dalam surat Al-Kahf. Kemudian setelah itu mereka bertanya tentang apa? Tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh, katakan ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan siapa? Rabbku. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi tentang ilmunya kecuali sedikit. Dan firman Allah SWT, wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberi yang diberi maksudnya siapa? Ini am ya, umum, baik Yahudinya ataupun kaum muslim minnya. Ini ya kisah turun ayat ini ya, apa asbabu nuzul dari ayat ini ketika orang-orang Yahudi bertanya tiga soal kepada Nabi SAW tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang Dzul Qarnain, dan yang terakhir tentang ruh. Kemudian apa yang mereka katakan ternyata benar ya. Kita masuk pada hadis yang ke-125. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata, qala haddatsana Qais bin Hafs, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Al-Amash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim an Alqamata an Abdullah qala baina ana amshi ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibin al-Madinati wa huwa yatawakkalu 'ala 'asibin ma'ahu فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم البعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لا نسألن فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إلي فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري وما أوتيت من العلم إلا قليلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا يعني قال ini وما أوتيتم ini مخاطبة ya ataupun وما أوتوا ini غائب ضميرnya غائب ini قراءتنا siapa أعمش kira'ah munfaridah. Kalau kira'ah sab'ah semuanya bacanya wa ma utitum. Tapi kira'ah al-a'mash wa ma utuhu. Wa ma utu. Ini anunya apa tabinya gaib. Qala haddatsana Qais bin Hafs. Qais bin Hafs ini seorang alim min ulama al-hadits, beliau adalah murid apa gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Abdul Wahid, Abdul Wahid namanya Abdul Wahid bin Ziyad Al-Basri. Qala haddatsana Amas Sulaiman bin Mihran ma'ruf seorang alim. An Ibrahim kemudian an Alqamah, Alqamah bin Ta'amah an Abdullah qal baina ana amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam tatkala aku berjalan bersama nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharib madinati fi kharib ini lawan dari amir ya maksudnya tempat yang itu biasanya ya tempat yang hancur begitu ya seperti puing-puing begitu ya. Kalau lawannya itu Amir, kalau dihuni tempat yang dihuni oleh penduduk di situ disebut Amir. Kalau kharib artinya apa? Daerah yang tidak dihuni. Fi kharibil Madinah maksudnya daerah kosong yang tidak dihuni oleh penduduk. Wa huwa yatawakkalu 'ala 'asibin dan beliau yatawakkal bersandar atau bertelekan ala asibin. Asib itu biasanya tongkat yang dibuat dari batang kurma atau dahan kurma itu asib ya. Jadi kalau tongkat yang dibuat dari dahan kurma maka dikatakan asib. Dan beliau bertelekan apa pada tongkat yang dibuat dari dahan kurma yang bersama beliau. Famarra bina faramil yahud. Kemudian beliau melewati beberapa orang dari orang-orang Yahudi. Faqala ba'dhum li ba'dhin, kemudian sebagian di antara mereka berkata kepada yang lainnya, saluhu anir ruh. Tanyalah kepada dia tentang ruh. Faqala ba'dhum, sebagian di antara mereka berkata, la tas'aluhu, jangan kau bertanya kepadanya. La yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Hingga dia datang dengan sesuatu yang kalian benci nanti. Bertanya, kalau kemudian dia menjawab, menjawab dengan sesuatu yang kalian tidak senangi. Biasanya seperti itu orang Yahudi. Sukanya ngetes, ketika dijawab ternyata adalah sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Faqala ba'dhum lana sa'alannahu. Faqama rajul minhu, bersalah seorang di antara mereka, sungguh kami akan bertanya kepadanya. Faqama rajul minhum, kemudian berdirilah salah seorang di antara mereka. Faqala ya Abul Qasim. Wahai Abu Qasim, ini kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qasim itu adalah salah satu di antara anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada waktu beliau di kota Mekah ya. Anak dari Khadijah. Marruh, apa yang dimaksud dengan ruh? Fasakat, kemudian terdiamlah Nabi SAW. Maksudnya apa? Jadi orang Yahudi ini bertanya tentang ruh. Ruh yaitu hakikat ruh yang ada pada makhluk hidup. Dan dalam Al-Quran, ruh ini banyak maknanya ya. Kadang juga bisa makna Jibril, kadang juga makna Al-Quran. Ya. Tapi yang ditanya di sini tentang apa? Tentang hakikat ruh. Fasakat Nabi SAW, kemudian terdiam. Fakultu innahu yuha ilaihi, kemudian aku berkata sungguhnya telah datang wahyu kepadanya. Fakumtu, kemudian aku berdiri. Falaman jallah anhu, tatkala ya, jadi ketika Nabi SAW datang wahyu kepadanya itu dalam keadaan apa? Seperti orang tertekan begitu ya. Seperti orang tertekan, seperti orang yang hampir mau pingsan. Nah, ketika beliau datang wahyu itu seperti dalam keadaan apa? Tertekan seperti orang yang mau pingsan. Falam menjalan, maksudnya apa? Salah tersikap dari beliau dari kondisi seperti itu, maka beliau kemudian berkata, wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wama utitum minal ilma illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruh, katakan ruh min amri rabbi. Bahwasanya ruh itu adalah dari urusan Rabbku. Dan tidaklah kalian diberi dari ilmunya kecuali sedikit. Ya. Tentang ruh ini adalah termasuk sebagaimana saya jelaskan tadi, hakikat ruh hanya Allah SWT saja yang tahu tentangnya. Kecuali kalau di sana memang Allah SWT atau kemudian Nabi SAW menceritakan tentang hakikat ruh. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang ruh. Seperti contohnya hadis Nabi SAW ketika ruh seseorang keluar dari jasad seseorang. Ya, idza kharajat ar-ruh adba'at basaru. Jadi biasanya kalau orang yang pernah melihat orang sakaratul maut itu biasanya dari bawah ya, dari kakinya ya. itu berjalan ke atas, ke atas, ke atas, sampai ketika keluar dari basa, dari jasadnya, diikuti oleh pandangan matanya. Ya, biasanya matanya mendelik ke atas ya. Ya, mendelik ke atas karena apa? Dia mengikuti apa? Ruh yang keluar dari jasadnya. Kemudian setelah itu biasanya kalau kemudian orang ini sudah wafat, ditutup matanya. Terasa sekali, saya berapa kali mengikuti orang yang sakrat maut seperti ini, terasa sekali dari kakinya. Dinginnya itu, biasanya kalau makhluk hidup kan hangat ya badannya ya. Badan manusia itu hangat. Tapi begitu terasa, kaki dingin, sudah merembet. Jadi seperti ada cahaya keluar dari tubuhnya begitu. Yang sebelumnya terang, kemudian gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, sampai kemudian keluar rupanya. Betul-betul diikuti oleh pandangan matanya, sampai keluar. Sudah itu terasa lemes, badan orang itu terasa lemes, kemudian apa? Enggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya apa? Lemes. Enggak bisa gerak. Kalau sebelumnya masih ada gerakan, kakinya, tangannya begitu, begitu keluar rohnya, sudah enggak ada gerakan lagi. Ya. Lemes, pertama lemes, setelah itu agak lama, biasanya akan menjadi kaku. Badannya kaku. Terasa juga di lututnya. Ketika sakratul maut itu biasanya lutut itu saling berdempetan satu dengan satu lainnya. Seperti itu ya. Ini tentang ruh ya. Jadi salah satu di antara ilmu Allah SWT yang Allah SWT tidak beritahukan kepada hamba-hambanya, hatta kepada nabinya, kepada kekasihnya, itu masalah ruh. Maka janganlah kemudian kita berusaha mereka-reka apa itu ruh. Yang jelas manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah jasmani, badan kita ini ya, badan yang zahir ini. Kemudian yang kedua adalah apa? Ruhani. Sebagaimana jasmani butuh ghadha, butuh makanan, maka ruhani juga butuh makanan. Ya. Jasmani butuh makannya berupa makanan apa yang tampak, fisik dan seterusnya. Ada pun ruhani yang disebut juga dengan kalimat jiwa atau nyawa. Karena dalam istilah bahasa Indonesia disebut apa? Jiwa atau nyawa seseorang itu adalah yang paling utama, yang membutuhkan apa? Al-ghadha, makanan. Ya. Oleh sebab itu banyak sekali dalam Al-Quran yang berbicara tentang apa? Al-nafs. Inna nafsa la'ammaratu bis-su. Sungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Dan juga bagaimana Allah SWT mengabarkan tentang ruh ini, tentang nafsu ini ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini apa? Jiwa yang mutmainnah, ruh yang mutmainnah. Bagaimana Allah SWT memanggil ruh tersebut untuk keluar dari jasad manusia, kemudian setelah itu masuk dalam surganya. Begitu ya. Saya kira tidak terlalu panjang lebar kita bicarakan tentang bab ini. Kemudian kita masuk bab mantarka ba'dal ikhtiyar mukhafatan ayaqsura fahmu ba'din nasi anhu fayaqa'u fi asyaddi min'u. Bab yang ke-48 ini. Bab tentang apa? Orang yang meninggalkan sebagian pilihan. Sebagian pilihan. Khawatir sebagian manusia tidak paham tentangnya. Sebagian pilihan pendapat, ucapan ataupun pendapat. Sehingga sebagian manusia tidak paham tentang itu. Fayakha'u fi asyaddi minhum, maka dia terjatuh pada perkara yang lebih parah dari itu. Ini ya. Jadi bab yang menjelaskan tentang apa? seseorang yang meninggalkan sebagian pendapat, dia khawatir, dia takut sebagian orang tidak paham tentang masalah itu, kemudian dia akhirnya terjatuh pada perkara yang lebih parah dari itu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq an Aswadi qala qala li ibn Zubair kanat Aisyatu tusirru ilayka kathiran fama haddatsatka fil Ka'bati qultu qalat li qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu laula qaumuki hadithu ahli qala ibn Zubair bi kufri لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعل ابن زبير. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Ubaidullah bin Musa an Israil Israil bin Yunus an Abi Ishaq Abi Ishaq As-Sabi'i an Al-Aswad Aswad bin Yazid An-Nakhai qala li Ibn Zubair, beliau berkata kepada aku Ibn Zubair, kanat Aisyatu tusirru ilaik. Aswad ini berkata kepada Ibn Zubair bahwasanya Aisyah itu sering berbicara secara rahasia kepadamu, banyak sekali sering berbicara rahasia kepadamu. Fama haddatsakat fil Ka'bah, apa yang beliau itu Aisyah ceritakan kepadamu tentang Ka'bah, Aisyah. Karena apa? Abdullah bin Zubair ini apa? Siapa? Keponakannya. Ya. Abdullah bin Zubair bin Awam itu siapa? Suaminya siapa? Asma. Aisyah dengan Asma itu bersaudara. Oleh sebab itu Aisyah sering dan dekat dengan Abdullah bin Zubair ini ya. Wa ma haddatsaka, ini karena Aisyah dekat dengan Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair adalah keponakannya, maka Aswad ini berkata kepada Abdullah Zubair, apa yang diceritakan kepadamu tentang Ka'bah? Qultu qalat li, kuna aku berkata, qalat li, Aisyah berkata kepadaku, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, laula qaumuki, kalau bukanlah kaummu, hadithu ahd, baru, maksudnya apa? Baru keluar dari zaman kekufuran, maksudnya baru masuk Islam. Kalau bukan kaummu baru masuk Islam, la kanaqtu al-Ka'bah, tentu aku akan robohkan Ka'bah. Fa ja'altu laha babain, aku jadikan Ka'bah ini dua pintu. Babun yadkhulu an-nasu, satu pintu manusia masuk, wa babun yakhrujuna, dan satu pintu lagi dari sana ke luar. Fa fa'al Ibn Zubair, tatkala Abdullah bin Zubair ini berkuasa dan menjadi khalifah pada saat setelah meninggalnya siapa? Pada masa ini zamannya sebelum kekuasaan Yazid ya. Jadi setelah Muawiyah, kemudian setelah itu apa? Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah pada saat itu ya. Sebelum adanya Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika beliau menjadi khalifah, maka Ka'bah oleh beliau dibuat dua pintu. Satu pintu jalan masuk, satu pintu jalan ke keluar. Jadi maksudnya apa? Abdullah bin Zubair ini membangun Ka'bah sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti insya Allah disebutkan dalam kitab Al-Hajj ya. Sebagaimana dijelaskan di sini, bahwasanya kafir Quraisy itu sangat mengagungkan yang namanya Ka'bah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Ka'bah dibangun tidak sebagaimana pada saat awal dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Sama. Jadi pada saat terakhir yang membangun Ka'bah itu adalah orang kafir Quraisy. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dianggap menjadi seorang Nabi, sekitar berumur 25 tahun. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu apa? Juga ikut membangun Ka'bah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah dan melihat Ka'bah seperti itu, beliau punya keinginan untuk apa? Untuk merobohkan Ka'bah dan membangun sebagaimana semula, sebagaimana pada saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan dua pintu. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Maka kalau kemudian pada saat itu orang-orang kafir Quraisy baru masuk Islam, lepas dari apa? Kekufuran dan masa jahiliyah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merobohkan Ka'bah kemudian membangun sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tentu akan muncul apa? Fitnah. Bagaimana Muhammad merobohkan Ka'bah padahal orang-orang kafir Quraisy sangat mengagungkan Ka'bah ini ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada maslahatnya ketika merobohkan Ka'bah dibangun sebagaimana yang beliau inginkan, sebagaimana pada zaman Nabi Ibrahim. Tetapi di sana ada mafsadahnya. Kalau sampai kemudian dirobohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang-orang kafir Quraisy? Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merobohkan Ka'bah. Akhirnya muncul fitnah. Maka beliau tunda keinginan beliau sampai kemudian datanglah masa khalifah sahabat Abdullah bin Zubair, kemudian membangun Ka'bah dengan dua pintu seperti itu. Oleh sebab itu, salah satu faedah daripada hadis ini bahwasanya terkadang seseorang meninggalkan sesuatu dari perkara yang ma'ruf, meninggalkan sesuatu dari perkara yang ma'ruf, kalau khawatir itu merupakan sebab munculnya fitnah. Ya, kalau khawatir itu merupakan sebab munculnya fitnah. Ya, banyak yang bisa kita terkam seperti itu ya, wah ya. Contohnya kalau kita di kampung, hidup di kampung, yang namanya celana di atas mata kaki itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita angkat sampai ini susah, sampai setengah betis, itu akan jadi masalah. Wah ini, maka kalau kemudian seperti itu, lebih baik ini kita tinggalkan. Ini kan perkara yang ma'ruf, izar mu'min nisu saq, bahwa izarnya seorang mu'min adalah apa? Setengah betis. Tapi kalau kemudian ini kita lakukan di daerah yang mereka belum tahu tentang sunnah Nabi SAW, akan menjadi sebab munculnya fitnah. Maka apa? Akhirnya kita tunda, dan kemudian apa? Yang jelas tidak sampai melewati batas yang terlarang, yaitu batas mata kaki. Ma'asfal minal ka'bah ini fahu binar. Apa yang melewati dari mata kaki, maka itu tempatnya di neraka. Sehingga di atas sedikit dari mata kaki, itu sudah cukup. Ya, seperti contohnya sering kita dapatkan kalau kemudian meletakkan sutrah di depan musolli, ataupun kadang-kadang teman-teman saking semangatnya dalam menjalankan sunnah, ketika sudah tidak ada imam maka mencari sutrah dengan berjalan ke depan atau ke samping, ya. Maka orang-orang awam yang tidak tahu tentang sunnahnya mencari sutrah atau wajibnya meletakkan sutrah di depan musolli, akhirnya berpikir ini orang ini main-main dalam sholat ini. jalan ke depan, jalan ke samping. Ini akan muncul fitnah. Oleh sebab itu ditinggalkan sebentar, kemudian setelah itu kalau mereka sudah faham tentang masalah itu, maka bisa kita kembali jalan. Dan banyak sekali dalam masalah-masalah seperti itu ya. Seperti contohnya dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa kemungkaran itu ada maratibnya. Ada tingkatan-tingkatannya, yang mana yang paling parah, kemudian di bawahnya dan di bawahnya dan di bawahnya, seperti itu. Jangan dianggap sama. Maka kalau kemudian kita melihat ini ada orang minum khamr, ini ada orang menyembah kuburan, mana yang lebih dahulu? Kita peringatkan, ya sudah minum khamr seperti apa yang terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika dilahani orang-orang tarta mabuk. Kemudian beliau katakan biarkan dia mabuk. Kenapa? Kalau dia sadar itu berbuat kerusakan. Biarkan aja Pak dia mabuk. Nah, kenapa? Kalau kemudian dia sadar, bisa jadi malah dia merampok, dia membunuh dan seterusnya. Lebih parah lagi. Ya. Begitu ya. Berbeda ketika suatu saat ketika beliau dalam peperangan. Ya, peperangan. Di belakang beliau ada seorang teriak-teriak, "Ya Ali madad, ya Ali madad, ya Ali madad. Kul ya Allah madad." Langsung beliau memberikan peringatan. Ya Ali madad, maksudnya minta pertolongan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Syekhul Islam langsung memberikan peringatan, "Kul Allah madad." Katakan Allah madad. Itu Allah yang datang dengan membawa pertolongan, bukan Ali. Kenapa? Karena dosa syirik lebih parah. Harus pada saat itu tidak ada toleransi kecuali harus apa? Diberitahu pada orang tersebut ya. Ini ya. Kemudian Imam Nawawi berkata rahimahullah taala, apabila terjadi pertentangan antara maslahah dan mafsadah dan tidak memungkinkan untuk dijamak di antara keduanya. Ada maslahah, ada kebaikan, ada kerusakan. Dan tidak mungkin bisa dijamak di antara keduanya. Kalau bisa dijamak, maka masya Allah. Nah, yang satu diundurkan, yang satu dimajukan. Mungkin saja seperti itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari mana yang paling penting? Nah, mana yang paling penting? Seperti contohnya Nabi SAW dalam kasus ini ya. Nabi SAW berpendapat bahwa saya mengembalikan Ka'bah sebagaimana pada saat dibangunnya oleh Nabi Ibrahim adalah masalah. Ya, mengembalikan Ka'bah sebagaimana apa? Pada awal dibangunnya oleh siapa? Nabi Ibrahim adalah masalah. Tetapi ini apa? Apabila dilakukan oleh Nabi SAW akan muncul mafsadah yang lebih besar lagi. Itu apa? Munculnya fitnah dari orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi SAW meninggalkan keinginan beliau untuk membongkar Ka'bah. Dan yang keempat, kekhawatiran seorang pemimpin apabila memutuskan sesuatu akan muncul doror, bahaya dan mafsadah baik dalam urusan dunia mereka ataupun agama mereka, maka dia tinggalkan. Apabila keputusan seorang pemimpin kemudian ini akan menimbulkan madharah dalam urusan agama ataupun urusan dunia, maka dia tinggalkan. Kecuali dalam perkara apa? Perkara-perkara syar'i. Seperti contohnya apa? Orang yang tidak membayar zakat atau dekat ditegakkannya hudud. Nah, pemimpin kemudian mempunyai rakyat, rakyat tidak mau bayar zakat. Apa yang dilakukan oleh pemimpin? Apakah kemudian membiarkan saja? Ya enggak. Harus dipaksa. Dipaksa untuk bayar zakat. Apabila di sana ada kasus pelanggaran kejahatan, pencurian, perampokan dan seterusnya. Nah, tidak mungkin dibiarkan. Wah, nanti akan mendatangkan mafsadah. Tidak. Yang mencuri harus ditegakkan had padanya. Yang merampok, yang berzina dan seterusnya. Ya. Kalau ini dibiarkan, akan muncul mafsadah yang lebih besar lagi. Apa? Ya, ketika ditinggalkan penegakan hukum-hukum syar'i, ditinggalkan, mungkin dia berpikir kalau ditinggalkan atau kalau dilaksanakan akan menimbulkan apa? Mafsadah yang besar. Ternyata meninggalkan penerapan hukum syar'i, mafsadahnya lebih besar lagi. Dan itu semuanya. Seperti contohnya kita dapatkan sekarang, kalau dalam hukum Islam yang namanya memperkosa, hukumannya apa? Bunuh ya. Membunuh juga hukumnya apa ya? Qisas. Ya, seperti banyak kejadian pada hari-hari ini, pemerkosaan begitu mudahnya seseorang memperkosa wanita, baik wanita yang sudah menikah ataupun masih bujangan. Sehingga kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, seorang remaja putri umur 14 tahun diperkosa oleh 12 orang sampai meninggal. Nah, ini kan kalau kemudian dibiarkan, apa yang terjadi? Atau dihukum ringan tidak sesuai dengan hukum syar'i, akan muncul mafsadah yang jauh lebih besar lagi. Pembunuhan. Ya, kalau kemudian hukum Islam diterapkan, kutiba alaikum al-qisasu fil qatla, ditetapkan qisas pada waktu pembunuhan nafsu bin nafsi dan seterusnya. Tentu orang berpikir kalau tidak membunuh orang lain, berpikir 1000 kali. Karena dia tahu hukumnya pasti akan dibunuh. Orang mencuri. Tahu kalau kemudian dia mencuri pada sudah pada batas nisabnya, dia akan dipotong tangannya. Kalau mencuri lagi akan dipotong kakinya secara khilaf. Nah, sehingga ini sebagai apa? Sebagai penghalang orang untuk berbuat kejahatan. Tapi ketika penegakan hukum syar'i ini ditinggalkan, akhirnya muncul mafsadah di mana mah? Nah, ya, ini. Baik, kita masuk pada bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Bab penjelasan tentang apa? Seseorang mengkhususkan ilmu pada satu kaum. Duna kaumin, bukan kepada kaum yang lain. Karahiyatan, karena khawatir alla yafhamu, kaum yang kedua ini tidak paham. Bab yang menjelaskan tentang apa? Seseorang mengkhususkan ilmu kepada satu kaum, bukan kepada kaum yang lain. Kenapa? Khawatir kaum yang kedua ini tidak paham dengan apa yang disampaikan pada kaum yang pertama. Ini bukan bab menyembunyikan ilmu ya, wah ya. Kalau menyembunyikan ilmu tujuannya memang menyembunyikan apa? Ilmu yang sampai kepada dia. Adapun bab ini menjelaskan tentang kapan kita menyampaikan ilmu sehingga ilmu itu bisa mereka fahami dan kemudian bisa mereka amalkan. Kadang-kadang kita menunda penyampaian ilmu, kenapa? Karena tidak paham. Kalau kemudian kita sampaikan paham, akan muncul fitnah malahan. Ya, ini ya. Langsung ini pada perkataan yang waqala Ali, hadisun nas bima ya'rifun atuhibbuna ayyukaddamu Allah wa rasuluh. Ali berkata, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadisun nas, ay kallimun nas, berbicara kepada manusia, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna, apakah engkau suka, ayyukaddamu Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya didustakan? Apakah engkau suka Allah dan Rasulnya didustakan? Maka oleh sebab itu apa? Kalau berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal dan pemahaman mereka. Ya, jangan sampai kemudian langsung berbicara dengan sesuatu yang kalau disampaikan akan menimbulkan fitnah. Seperti contohnya, kalau kita dapatkan di suatu kaum, satu kaum, ketika kita berbicara tentang keberadaan dan wujudnya Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah SWT yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy-Nya. Kalau kita langsung sebutkan ayat ini, mungkin mereka akan, oh, selama ini kita yakini Allah SWT itu berada di mana-mana, Allah SWT itu berada di hati setiap hambanya. Maka kita sampaikan dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Fitrah manusia, fitrah manusia itu kalau kemudian sesuai dan masih lurus, tentu ketika dia berdoa itu arah tangannya, arah wajahnya, arah hatinya itu ke arah mana? Ke atas. Kalau ditanya bagaimana dengan jodohmu, bagaimana dengan rezekimu, jawabannya mesti apa? Terserah yang di atas. Tidak ada yang mengatakan terserah yang di mana-mana. Nggak ada. Ataupun ketika dia mengatakan bahwa Allah SWT di mana-mana, kita katakan bagaimana dengan doamu? Apakah ketika engkau mengangkat tangan, menghadap wajahmu, menengadahkan wajahmu ke atas langit dan seterusnya, itu keyakinan apa, doamu dan seterusnya ke arah mana? Apakah ke mana-mana atau ke arah langit, ke atas? Baru kemudian kita masuk dengan dalil dan hadis-hadis ayat Al-Quran, begitu ya. Sering saya berdiskusi dengan banyak orang dengan bahasa fitrah mereka, itu lebih mereka fahami daripada kemudian kita sebutkan langsung ayat, langsung hadis dengan bahasa fitrah mereka. Itu mereka lebih fahami. Itu dengan syarat apa? Fitrahnya masih lurus, dan kebanyakan di antara mereka fitrahnya masih lurus. Yakin gak Allah SWT yang paling besar? Oh iya. Kalau kemudian Allah SWT di hati setiap hambanya, hati manusia sebesar apa toh? Allah SWT kan maha besar, lebih besar daripada segala makhluknya. Masa ada pada hati setiap hamba? Hati hamba itu setiap, dan berapa banyak hati setiap hamba itu? Enggak terhitung jumlahnya. Kalau Allah di mana-mana, di kamar mandi, di WC, di, mungkin seperti itu. Begitu ya. Sehingga ini salah satu ada keutamaan dari sanad hadis ini. Hadis ini termasuk di antara sulasiat sanad yang ada di Imam Bukhari ya. Karena antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 orang saja ya. Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Ma'ruf ibn Kharrabut an Abi Tufail an Ali bidzalika. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asar dari Ali bin Abi Thalib nih. Jadi antara Imam Bukhari dengan Ali bin Abi Thalib hanya 3 orang saja. Ubaidullah bin Musa an Ma'ruf bin Kharrabut dan an Abi Tufail. Abi Tufail ini juga seorang sahabat nih. Yang terakhir di antara para sahabat yang meninggal paling akhir. Dikisahkan bahwa umurnya sampai 120 tahun ya. Di antara sahabat yang paling akhir meninggal. Dan ini juga sesuai dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ma anta muhaddithan qauman hadithan la tablu' uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan. Tidaklah engkau berbicara dengan suatu kaum dengan sebuah pembicaraan yang tidak sampai akal mereka untuk memahaminya, melainkan akan muncul fitnah bagi sebagian di antara mereka. Oleh sebab itu, seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala itu menghindari untuk menyampaikan hadis yang zahirnya itu seakan-akan diperbolehkan apa, memberontak kepada pemerintah. Sebagian seperti Imam Malik, ketika berbicara dengan orang awam, maka beliau menghindari menyebutkan tentang apa, ayat-ayat sifat. Ya, sebagaimana kisah sebelumnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nah, ada sebagian tentang apa fitnah yang beliau tidak sampaikan. Kenapa? Akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oleh sebab itu beliau menghindari menyampaikan apa hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah atau kemudian hadis yang berbicara tentang masalah kisah Hajjaj dan yang lain-lainnya. Ini ya. Atau kemudian yang yastabi alaih, jadi samar atau rancu dalam memahaminya. Ini banyak kita dapatkan dari masyarakat ketika berbicara, kita sampaikan kepada hadis. Seperti contohnya tentang apa? Tentang kedekatan Allah SWT. Ana sam'uhu alladhi yasma'u bih. Ana basar alladhi yubsiru bih. Aku adalah pendengarannya ketika dia mendengar. Aku adalah apa? Pandangannya ketika dia melihat. Kalau kita sampaikan pada kasus-kasus tertentu, pada masyarakat tertentu, berpikir, oh ini kok kelihatannya sepertinya mandungaling Allah Gusti ini. Seakan-akan apa? Ada apa? Bersatunya antara makhluk dengan apa? Dengan Allah. Maka harus hati-hati dalam menyampaikan seperti ini. Ya. Ini ya. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu saja, insya Allah. Ya. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bih. Subhanaka rabbika bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.